Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Pada hari ini kita telah sampai surat Yusuf surat ke-12 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun." Sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 57 ini terkait erat dengan ayat 56 yang kita kaji kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lalu, wa kadzalika makanna li yusuf fil ardi yatabawwa minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami limpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ayat 56 ini menggambarkan kenikmatan dunia yang diraih oleh Nabi Yusuf berupa pelesiran atau perjalanan atau rihlah atau tamasya atau liburan, atau baik liburan ataupun kegiatan dinas kemana saja di seluruh penjuru negeri Mesir, atau bahkan di belahan bumi yang masuk kepada daerah-daerah peceklik nantinya. Jadi Nabi Yusuf menikmati kehidupannya dengan bepergian untuk memikirkan bagaimana strategi pengaturan ekonomi dan keuangan atau pangan lebih khususnya, agar semua manusia dapat makan dalam 7 tahun masa peceklik. Itu memang tugas, tetapi tugas itu merupakan suatu kenikmatan. Nusibu bi rahmatina man nasya. Jadi tugas apabila dilaksanakan dengan penuh kenikmatan bukan merupakan beban, tapi merupakan suatu kenikmatan. Untuk itu Allah menutup, wala nudhi'u ajral muhsinin. Ini adalah balasan yang diperoleh oleh Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf menjadi orang yang muhsin, menjadi orang yang baik. Di dunia dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan. Tidak saja di saat senang, tetapi di saat susah pun Nabi Yusuf mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Di penjara dia menikmati hidup di penjara dan itu membahagiakan dia. Dicampakkan oleh keluarga besarnya, dimasukkan ke dalam sumur, itu merupakan suatu musibah, tetapi membahagiakan dia karena dia sabar dalam musibah. Dan pada ayat 57 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wala ajrul akhiratu khairul lilazina amanu wa kanu yattaqun. Tidak saja orang yang baik, orang yang sabar, orang yang menikmati hidup akan menikmati, akan bahagia di dunia, tetapi juga mereka bahagia di akhirat. Maka di sini disebutkan wala ajrul akhirati khairun. Tidak saja pahala akhirat itu, tidak saja pahala dunia itu baik, ganjaran dunia itu baik, tapi ganjaran akhirat pun baik, bahkan lebih baik. Ini merupakan orientasi muslim bahwa ketika dia hidup berorientasi akhirat, dia akan mendapatkan dunia. Tetapi orang kafir yang hanya berorientasi dunia, dia tidak akan pernah meraih kebahagiaan dan kesenangan di akhirat. Di studio telah hadir Ustadz Ardiansah dan Ustadz Perdana. Kami persilahkan untuk menjabarkan bagaimana akhirat sebagai orientasi muslim dan tidak dengan tidak harus melupakan dunia. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Pembahasan kita pada hari ini semakin menarik karena memang setelah mengalami berbagai kendala, berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup, ternyata endingnya itu, akhirnya itu adalah happy ending, suatu kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Jainal bagaimana kelelahan, kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan dan kesenangan dalam bentuk wa kadzalika makkana Yusuf fil ardi. Akhirnya menjadi orang yang terhormat karena selama ini Nabi Yusuf selalu menjaga kehormatan dirinya. Akhirnya segala kesabaran, segala itikad baik usaha untuk tetap berada di dalam jalur Allah, selalu berusaha menjauhi segala kemaksiatan dan berada di dalam ketaatan, itu mendapatkan kebaikan yang begitu sangat dahsyat sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ajrul akhirati khair, bahwa segala usaha Nabi Yusuf tidak sia-sia. Kesabaran yang selama ini dia kokohkan tanpa ada perubahan tetap menjadi satu hal yang terbaik, dan usahanya untuk tetap mempertahankan kehormatan dirinya, tidak mengikuti hawa nafsunya, itu tetap mendapatkan ajrul akhirati, sesuatu yang jauh lebih besar daripada kepentingan dunia. Menarik di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa kata ajrun yang maknanya adalah upah itu ada dua bentuk, yaitu yang pertama upah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang berusaha dan bekerja. Jadi dalam hal ini baik orang mukmin, orang kafir, munafik, orang yang berdosa, orang yang banyak melakukan kemaksiatan, ketika dia bekerja, ketika dia berusaha, maka Allah akan tetap memberikan upah terhadap hasil kerjanya itu. Nah, upah yang satu lagi adalah upah yang Allah khususkan bagi orang mukmin saja, yaitu penghargaan Allah atas ketaatan yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Dan inilah yang terbaik, ya. Inilah yang dicari oleh orang mukmin di dalam kehidupannya. Tidak hanya sekedar mendapatkan upah dunia, tetapi juga upah di akhirat. Yang menarik lagi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa upah di akhirat, ya, kebaikan di akhirat itu adalah sesuatu yang terbaik di antara yang baik. Ini digambarkan dengan keterangan khair, wala ajrul akhirati khair. Pahala, upah serta balasan di hari akhirat itu jauh lebih baik. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa redaksi kata khair itu maknanya ada dua, yaitu baik, ya, untuk menunjukkan yang terbaik, ya, baik dari yang baik, best of the best, ya, terbaik dari yang baik, atau juga bisa makna yang satu lagi, baik sebagai lawan dari buruk. Akan tetapi di dalam keterangan ayat ini Allah menggambarkan bahwa kehidupan dunia itu bukanlah suatu hal yang buruk, karena Allah mengatakan wala ajrul akhirati khair, pahala di akhirat itu yang terbaik dibandingkan dengan yang baik di dunia. Jadi dunia adalah baik, tapi tentunya pahala serta ganjaran Allah bagi seorang manusia di dalam kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, dan inilah yang sebenarnya harus kita perjuangkan, saya kira itu. Iya, memang apa yang dipertanyakan oleh Ustaz Zainal tadi, satu hal yang menjadi titik tolak kita sekarang ini dalam kehidupan, yaitu bahwa orientasi seorang mukmin itu adalah kehidupan akhirat. Dunia ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sangat terbatas. Keterbatasannya terlihat dari usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 60 tahun, 70 tahun, itulah batas dunia itu bagi diri kita. Dan ternyata tidak selamanya juga dunia ini kita jalani dengan kesenangan atau dengan sesuatu yang menggembirakan hati, terkadang senang, terkadang susah. Oleh karena itu, redaksi ayat Al-Qur'an yang kita bahas pada hari ini, wala ajrul akhirati khair, itu menunjukkan bahwa seharusnya seorang mukmin itu menjadikan apapun yang dia lakukan di dunia ini adalah sebagai tabungannya untuk akhirat nanti. Ali bin Abi Thalib mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Nah, ketika kita seorang mukmin dan seorang muslim, mukminah dan muslimah, melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan ini, apakah itu adalah kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang mubah atau sesuatu yang sunnah, maka semuanya itu adalah orientasinya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan rasa senang dan cinta untuk melakukannya. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa ketika dia melakukan itu ada Allah Subhanahu wa taala yang berada di sisinya, yang senantiasa menatap, melihat dan mengetahui serta meliputi apapun yang tersirat dan tersurat daripada perbuatan itu. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita senantiasa di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini banyak diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya, yaitu memotivasi kita untuk senantiasa mengawali suatu pekerjaan itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau bil basmalah fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain bahkan ada bilhamdalah fahuwa aqta. Memang hadis ini banyak terjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Tapi paling tidak sebagai i'tibar bagi kita bahwa hendaklah melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan mengaitkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Qur'an juga diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Ketika orientasi kita itu adalah mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pernah merasa kecil sekalipun kita dikerdilkan atau didiskreditkan oleh manusia. Karena apa? Karena kita merasa tenang dan merasa senang ketika kita mengerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu menjadi beban, yang selalu menjadi orang itu terbebani adalah ketika dia berbuat orientasinya adalah dunia, orientasinya adalah atasannya. Maka ketika dia berbuat, maka kalau orientasinya dunia, maka dia dikejar-kejar waktu, hidupnya tidak akan pernah merasa tenang. Dan kalau orientasinya adalah manusia, yaitu atasannya atau orang lain, maka dia akan berbuat ketika orang itu melihat dan memperhatikannya. Kalau dia tidak diperhatikan atau dia tidak dilihat, maka dia tidak akan melakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, salah seorang sufi mengatakan hidup ini ibaratnya seperti orang yang berkejar-kejar dalam sebuah permainan alif-alif atau alif cendong kalau bahasa kita. Maka bagi siapa yang ingin tenang, maka hendaklah dia memegang cendong itu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menenangkan dirinya bahwa dia senantiasa berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian orientasi hidupnya akan lebih baik dan akhirat akan menjadi tujuan yang sebenarnya. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana, para pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa hadis bismillahirrahmanirrahim tadi, apakah bagaimana redak apa kesohihannya, tetapi kalau kita lihat ayat 57 ini, maka sebenarnya yang diinginkan dari hadis yang dipermasalahkan itu mungkin bukan sekedar lafaz saja, tetapi keimanan yang menghujam di dalam jiwa dan raga. Karena disebut di sini lanjutan dari ayat 57 ini, lillazina amanu wa kanu yattaqun, bagi orang yang beriman dan dia terus bertakwa. Artinya apa? Bukan sekedar ucapan bismillahirrahmanirrahim di bibir semata, tetapi ucapan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu telah menjadi bagian yang utuh dalam jiwa dan raganya. Dia sudah beriman bahwa Allah itu adalah Tuhannya, tempat dia menyembah, tempat dia mohon pertolongan, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tempat memuja dan tempat berharap, yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Sehingga dia akhirnya tidak saja ucapan bismillah itu harus diperdebatkan, tetapi sebenarnya ketika diaplikasikan, maka seperti kata Ustaz Perdana, ada khair, ada kebaikan, kebaikan di dunia. Jadi dia tidak akan merasakan, tidak ada merasakan kesengsaraan, kegundahan, kesusahan, kesedihan. Dalam kondisi apapun, orang yang beriman itu adalah orang yang bahagia. Disebutkan oleh hadis Nabi, mungkin ada Ustaz Ardiansa apakah sahih atau tidak ini, karena memang hadis perlu diklarifikasi satu persatu. Ajaban li amril mu'min, sungguh indah orang mukmin itu, kullu ma asobahu khair, semua yang menimpa dia adalah baik, iza asobahu syarra sobar, apabila menimpa suatu dorro sobar, apabila menimpa suatu musibah dia bersabar, wakana khairun lahu, dan itu baik baginya, wa iza asobahu syarro sakar, wakana khairun lahu, dan apabila menimpa suatu kenikmatan dia bersyukur dan itu baik baginya. Artinya apa? Kata Ustaz Perdana tadi, khair di sini dunia itu baik. Orang yang beriman dan bertakwa akan merasakan dunia ini baik, sesuai dengan hadis Nabi, kulluhu khair, semuanya baik. ditimpa musibah, takdir buruk yang kata orang itu bersumber dari Allah, itu apabila disikapi dengan rasa sabar, itu adalah baik. Dan takdir baik, apapun itu bentuk musibahnya, kalau apapun itu bentuk nikmatnya, apabila disyukuri, itu adalah baik. Jadi di sini kita menemukan bahwa iman dan takwa itu menyebabkan kebaikan di dunia dan lebih baik lagi ketika di akhirat. Kesimpulannya bahwa umat Islam itu tidak harus melupakan dunia untuk meraih akhirat semata. Umat Islam itu adalah umat yang bahagia dan sangat bahagia di akhirat, tetapi juga orang-orang yang bahagia di dunia ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya bersama Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.